sekian kali. Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Ku hanya ingin menatap wajahmu. Dan kini ku sadari betapa selama ini kau mencurahkan kasih sayang padaku semata hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku tanpa setitik rasa cinta. Kau tuntun diriku memulai hidup baru, menjauhkan diri dari godaan badan yang nista. Kulakukan semua untukmu. Perlahan aku mencoba bangkit lagi, menatap tegar masa depan berseri. Setulus hatiku ku haturkan terima kasih sayang. Wow, maafkan aku salah duga. Kau tuntun diriku memulai hidup baru, yeah. Menjauhkan diri dari godaan barang yang nista. Kulakukan semua untukmu. Terimalah salamku yang terakhir kali. Ku akan pergi jauh, jauh, jauh. Ku coba untuk mengerti dirimu, dan ku berjanji melangkah di jalannya, sayangku.